Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Ad-Durs An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah Al-Maf'ulu Min Ajli. Pembahasan tentang Al-Maf'ul Min Ajli. Qala al-muallif rahimahullah wa yusamma al-maf'ul li ajlih wal maf'ula lahu, disebut juga dengan maf'ul li ajlih dan maf'ullah. Wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan lisababi wuku'il fi'li. Isim nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nahu qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan amar. Wa qasattuka ibtigha'a ma'rufik. Aku menuju ke tempatmu karena mengharap kebaikan darimu. Wa istartu kaunuhu masdaran qalbiyan wattihada zamanihi wa zamana abirihi wattihada afailihima kama taqaddama fil mithalain. Dipersyaratkan maf'ul min ajli itu berbentuk masdar qalbi, kemudian memiliki kesamaan waktu dengan amilnya dan memiliki kesamaan pelaku di antara keduanya, seperti dalam dua contoh tadi. Kaqaulihi ta'ala, juga dalam firman Allah ta'ala, wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq. Wa qaulihi alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Wa la yajuzu, ta'ahabtu as-safar. Atau ta'ahaba as-safar. Tidak boleh dicontohkan dengan ucapan ta'ahaba as-safar li adami ittihadi zaman, karena tidak ada kesamaan waktu dengan ambilnya. wala jituka mahabbataka iyaya, juga tidak boleh dicontohkan dengan ucapan jituka mahabbataka iyaya li adami ittihadil fa'il, karena tidak ada kesamaan pelaku. Bal yajibu jarhu billam, tapi wajib dijarkan dengan lam. Takul ta'ahab turis safak, wajib tuka di mahabbatika iyaya. Nah, pembahasan tentang al-maful min ajlih fihi masail, ada beberapa permasalahan yang dipelajari. Al-mas'alatul ula, al-maf'ul min ajli yusamma al-maf'ula li ajli wal-maf'ula lahu. Di maf'ul min ajli juga disebut dengan maf'ul. Ya, maf'ul min ajli juga bisa disebut dengan maf'ul li ajli, juga bisa disebut dengan maf'ul lah. Nah, ini namanya berbeda tapi maksudnya sama. Min ajli, li ajli, lahu, sama. Al-mas'alatu atsaniyah, al-maf'ulu min ajli wa masdarun mansubun yudkaru li bayani sababi wuku'il fi'li. Ini definisinya, maf'ul min ajli itu ialah masdar nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Jadi harus berbentuk masdar, harus nasab, dan harus menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nah, qama zaidun ijlalan li amrin, Zaid berdiri karena memuliakan amr. Zaidun fa'il, ijlalan di amrin, ijlalan masdar nasab disebutkan untuk menjelaskan sebab Zaid berdiri, ya. Mengapa Zaid berdiri? Ijlal di amr, karena memuliakan amr. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, aku menuju ke tempatmu karena mengharap kebaikan darimu. Ibtigha'a masdar nasab disebutkan untuk menjelaskan sebab perbuatan. Kenapa aku ke tempatmu? Karena mengharap kebaikan. Jadi ibtigha'a maf'ul min ajli. Al-mas'alatu ats-tsalitsah, alamatul maf'ul min ajli, tanda maf'ul min ajli, maksudnya tanda kalau masdar nasab tersebut layak menjadi maf'ul min ajli. Wuku'uhu jawaban, yakni menjadi jawaban lil istifham atau nah, baik, ini ada kesalahan, salah ketik ya. Wuku'uhu jawaban lil istifhami bilafdhati lima, jadi tanda maf'ul min ajli dia bisa dipakai sebagai jawaban pertanyaan dengan menggunakan lafaz lima. Kenapa? Nahu, lima qama Zaid. Mengapa Zaid berdiri? Takul, engkau bisa menjawab dengan maf'ul min ajlihnya ijlalan di amrin, karena memuliakan amar. Maka ijlalan maf'ul min ajlih, karena bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan dengan lafaz lima. Al-mas'alatu ar-rabi'ah yushtaratu li jawazi nasfil maf'ul min ajli khamsatu syurut. Untuk bisa nasab menjadi maf'ul min ajli, syaratnya ada lima. Jadi isim yang ingin dinasabkan menjadi maf'ul min ajli harus memenuhi lima persyaratan. Al-awwal ayyakuna masdaran. Yang pertama, lafadznya berupa masdar. Al-thani ayyakuna qalbiyan. Yang kedua, memiliki makna qalbi, yakni perbuatan-perbuatan yang terkait dengan hati, seperti khauf, takut, rajak, berharap. Nah, memuliakan, ikhtiram, ijlalan, nah, semuanya perbuatan-perbuatan hati, senang, gembira, sedih, ya. Baik. Al-Thalith ayakuna sababan lima qoblah, harus menunjukkan sebab dari perbuatan sebelumnya. Ini syarat yang ketiga, ini syarat yang paling pokok, syarat yang disepakati. Nah, Ar-Rabi ayat tahida ma'amilihi fil waqti, harus sama waktunya dengan amilnya. Al-Khamis ayat tahida ma'amilihi fil fa'il, harus sama pelakunya dengan amilnya. Nah, coba contoh yang telah kita sebutkan tadi. Qoma Zaidun ijlalan li amrin. Zaid berdiri karena memuliakan amr. Ijlalan, masdar apa tidak? Masdar. Ya. Qalbi apa tidak? Maknanya qalbi, memuliakan qalbi. Apakah menjadi sebab perbuatan sebelumnya? Karena memuliakan amr, apakah menjadi sebab Zaid berdiri? Naam. Waktunya sama apa tidak dengan ambilnya? Zaid berdiri sama memuliakan amr itu bareng apa enggak? Kesamaan apa tidak? Naam. Ketika dia berdiri, saat itulah dia memuliakan apa? Amr. Kesamaan. lakunya sama apa tidak? Yang berdiri itu Zaid, yang memuliakan Amr Zaid juga. Namanya pelakunya sama dengan ambilnya. Nah, lima syarat sudah terpenuhi, maka ijlalan menjadi maf'ul li ajli. Contoh yang kedua, qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Aku menuju ke tempatmu karena mengharap kebaikan darimu. Ibtigha'a masdar apa tidak? Masdar ya. Maknanya qalbi apa tidak? Mengharap qalbi. Apakah menjadi sebab perbuatan sebelumnya? Apakah mengharap kebaikanmu adalah sebab aku datang menemuimu? Nah, apakah sama waktunya dengan pelaku, yakni ketika datang dan ketika mengharap kebaikan, sama apa tidak? Sama. Apakah sama pelakunya? Yakni yang menuju ke tempatmu ialah aku, yang mengharap kebaikanmu juga aku. Naam, sama pelakunya. Berarti ibtigha'a menjadi maf'ul li ajri. Taib. Al-mas'alatu al-khamisah. Yajuzu lil masdar al-mustawfi asyuruta jaruhu di harfi ta'lil. Masdar yang memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli boleh juga dijarkan dengan huruf ta'lil. Huruf ta'lil itu lam, min. Nah, jadi datar huruf jar yang maknanya ta'lil itu lam, min. Nahwu qama Zaidun li ijlali amrin. Zaid berdiri karena memuliakan amr. Ijlal dijarkan dengan lam di ta'lil. Jadi kalau memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli boleh juga dijarkan dengan huruf ta'lil. Nah, al-mas'alatu as-sadisah yajibu lil ismi ghairil mustawfi asyurut jarhu bi harfi ta'lil. Jarhu bi harfi ta'lil. Untuk isim yang tidak memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli maka wajib dijarkan dengan huruf ta'lil. Kalau memenuhi syarat maka hukumnya jaiz dikasih lam ta'lil atau huruf ta'lil. Kalau tidak memenuhi syarat maka wajib dikasih huruf ta'lil jika ingin menunjukkan sebab terjadinya perbuatan sebelumnya. Contoh ta'ahabtu li safar. Walaijuzu ta'ahabtu as-safar. Kurang tak ya. Ta'ahabtu as-safar li adami ittihadin zaman. Aku bersiap-siap untuk safar. Tidak boleh ta'ahabtu as-safar langsung dinasab. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan waktu dengan pelakunya. Aku siap-siap untuk safar. Nah, safarnya belum, siap-siapnya sudah. berarti tidak ada kesamaan waktu, maka harus dijarkan dengan huruf ta'lil, ta'habtu lissafak. Jiktuka lima habbatika iyaya. Aku datang kepadamu karena engkau suka sama aku. Walaya juzu ciptuka mahabbataka iyaya. Tidak boleh engkau langsung menasabkan ciptuka mahabbataka iyaya li adamiti hadil fa'il, karena tidak sama pelakunya. Yang datang aku, yang suka sama aku kamu. Nah, berarti beda pelakunya ya. Maka tidak boleh dinasabkan menjadi maf'ul li ajli, tapi dikasih huruf ta'lil karena tidak memenuhi syarat, yakni kesamaan pelaku. Intinya kalau memenuhi syarat menjadi maf'ul li ajli, boleh dinasab menjadi maf'ul li ajli, boleh dijarkan dengan huruf ta'lil. Tapi kalau tidak memenuhi salah satu dari lima syarat, maka wajib dijarkan dengan huruf ta'lil jika ingin menjelaskan sebab perbuatan sebelumnya ya. Ini dijarkan dengan huruf ta'lil itu untuk supaya maknanya sesuai dengan yang diinginkan, tapi secara kedudukan tidak menjadi maf'ul li ajli. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh, al-masdar al-mustawfi as-syuruta lahu thalathatu akhwa. Masdar yang memenuhi syarat ada tiga keadaan. Al-awwal mujarradun min al wa idhafatin yaksur nasfu. Tidak pakai al dan tidak mudhaf. Nah, ini kebanyakan dinasab. Nahu nasakhtuka raghbatan fi maslahatika au di raghbatin fiha. Aku menasihatimu karena senang untuk memberimu kebaikan. Boleh dinasab raghbatan, boleh dijarkan dengan huruf ta'lil li raghbatin, karena bentuk masdarnya itu tanwin, tidak pakai al, tidak mudhaf. Ini kebanyakan dinasab raghbatan daripada dijarkan dengan huruf ta'lil, tapi sama-sama boleh. Asani makrunun bi'al fayaktsur jarhu bi harfi ta'lilin. Ini bentuk masdar yang kedua pakai al, kebanyakan dijarkan dengan huruf ta'lil. Nahu nasakhtuka lirghbati fi maslahatik au arghbata fiha. Bentuk masdarnya pakai al, maka kebanyakan dijarkan dengan huruf ta'lil lirghbati, tapi boleh arghbata. Ini semuanya boleh, cuma mana yang lebih banyak digunakan, begitu ya. Ats-tsalits mudhaf jaza fihi an-nasbu wal jarru 'ala as-sawa. Yang ketiga perbentuk mudhaf, maka boleh nasab boleh jar dalam keadaan nilainya seimbang, tidak ada yang lebih bagus dari yang lain. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, atau ini bukan ai tapi au ya, ya-nya diganti waw, au ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik au ibtigha'i ma'rufik. Boleh nasab boleh dijarkan dengan huruf ta'dil ala sawa, dengan nilai yang sama. Jadi kalau bentuknya itu tidak pakai tidak mudhaf alias tanwin, kebanyakan dinasob daripada dijarkan dengan huruf ta'dil. Kalau pakai al, kebanyakan dijarkan dengan huruf ta'dil daripada dinasob. Tapi kalau mudhaf bentuk masdarnya, maka boleh nasab, boleh jar, alas sawa, nilainya sama, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana jika dibalik antara dhamir kaf mutasil dan dhamir nasab mufasil? Pada contoh ciptuka limahabbatika iyaya menjadi ciptuka mahabbati iyaka, apakah bisa menjadi mafuli ajri? Nah, kalau ciptuka aku datang kepadamu mahabbati iyaka, karena aku suka sama kamu. Nah, boleh, kenapa tidak ya? Nah, sama waktunya, sama pelakunya, ya. Nah, masdar juga, maknanya qalbi juga, menunjukkan sebab juga. Nah, taib wallahu ta'ala. Apakah ada ketentuan kalau masdarnya itu diberi al atau tidak? Enggak ada ketentuan. Mana suka mau kasih al boleh, enggak ya enggak apa-apa, dimudhofkan ya terserah. Ya, terserah yang bikin saja. Terserah yang mengucapkan saja, ya. Nah, enggak ada ketentuan. Ya, dipersilakan. Nah, karena memang dibolehkan masdar langsung dinasab tanpa al, tanpa mudhaf, atau dikasih al atau dimudhafkan, boleh, bebas, tidak ada ketentuan. Bagaimana i'rabnya jika dia disambung dengan huruf ta'lil? Naam. Qama Zaidun li ijlali amrin, begitu ya. Apakah bisa mahal nasab menjadi mafuli ajri? Al-jawab, dikasih huruf ta'lil ini, naam, untuk supaya maknanya tetap terjaga, supaya maknanya ialah karena atau sebab perbuatan sebelumnya, ya. Nah, adapun masalah kedudukan i'rabnya, kalau memang yang dijerkan dengan huruf ta'lil itu berbentuk masdar, bisa ya. Nah, menjadi mahal maful ajri, mahal nasab. Nah, tapi kalau yang dijerkan itu bukan masdar ya, maka kedudukannya bisa mahal nasab maf'ul bih, ya, karena bukan masdar. Misalkan jiktuka lil mal, aku datang kepadamu karena urusan harta. Lil mal tidak bisa mahal nasab menjadi maf'ul di ajli, dikarenakan al mal itu bukan masdar, Jadi di maful bi. Makhal nasab maful bi. Masalah makna itu karena huruf ta'lil tadi. Ya, nah jadi huruf ta'lil itu fungsinya untuk menjaga maknanya supaya tetap memiliki makna sebab perbuatan sebelumnya. Menjadi alasan perbuatan sebelumnya. Tapi secara kedudukan, kalau yang dijarakan itu adalah masdar, nah maka bisa mahal nasab menjadi maful min ajli atau li ajli. Tapi kalau yang dijarakan dengan huruf ta'lil tadi itu bukan masdar, seperti yang saya contohkan tadi, jiktuka lil mali, aku datang kepadamu karena urusan harta. Nah, itu mahal nasab menjadi maful bi. Nah, kok bisa jadi maful bi? Ya, karena ada huruf jar yang menyebabkan fi'il-fi'il lazim itu berfungsi seperti fi'il muta'addi. Ya. Nah, ukhar dari akhar itu maksudnya jamaknya atau aslinya jamaknya, ya. Jadi ukhar jamak dari akhar, akhar mufrad, ukhar jamaknya, ya. Nah, nah, kalau makdul misalkan, ya, itu bisa dari akhir, akhir ukhor, berarti ukhor itu adalah makdul dari apa ini, akhir. Nah, tapi kalau dibaca ukhor, nah, mufradnya apa? Jawabannya ialah akhir. Ya. Nah, begitu. Tapi jadi ukhor itu bentuk jamak. Nah, kalau mufradnya itu akhir. Tapi kalau di bab al-adl, nah, bisa akhir bentuk ma'dulnya atau adilnya ialah ukhor, kayak Amir Umar, nah, sama-sama mufrad. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Jelas itu terkait dengan masalah wazan, ya, fu'al. Ini terkenal dengan wazan yang dipakai untuk adl. Nah, itu lafaz yang bentuk secara total ke wazan fu'al, ya, tanpa merubah makna. Di akhir ukhor maknanya sama. Amir Umar maknanya sama, ya. Nah, wallahu ta'ala al-bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.